Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita masih pada fasal yang sebelumnya yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, yaitu tentang hukmul istihza, hukum istihza, yaitu mengolok-olok agama ini. Baik itu mengolok-olok Allah subhanahu wa ta'ala ataukah Rasulnya dan juga ayat-ayatnya. Maka di sini disebutkan oleh beliau pada pertemuan yang sebelumnya bahwasanya istihza billahi wabir rasul dan juga bi ayatillah ini adalah merupakan kufrun, itu kekufuran, dan juga merupakan riddah, murtad dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Baik dia hanya melakukan istihza tersebut kepada salah satunya, maka tetap dihukumi dia telah melakukan istihza kepada seluruhnya. Sebagaimana ayat tersebut turun terkait dengan orang-orang yang mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya hal tersebut adalah mengolok-olok kepada tiga pihak, yaitu mengolok-olok Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulnya, dan juga ayatnya. Disebutkan oleh para ulama tentang permasalahan istihza, itu hukmul istihza, apakah orang yang melakukannya, itu mengolok-olok tiga perkara tadi, tiga pihak tadi, Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga ayat-ayatnya, ini diterima taubatnya ataukah tidak? Ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pendapat Hanabilah, dan juga merupakan pendapat yang dipilih oleh Imam Ahmad rahimahullah, bahwasanya orang yang melakukan istihza ini tidak diterima taubatnya. Tidak diterima taubatnya, dan dia kalau mati tidak perlu disolatkan, tidak perlu dikafani, dan tidak dimakamkan di pekuburan kaum muslimin. Ini menurut pendapatnya Hanabilah, itu pendapatnya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kemudian pendapat yang kedua menyatakan bahwasanya orang yang melakukan istihza ini diterima taubatnya. Diterima taubatnya, dan ini adalah merupakan pendapat yang benar. Itu pendapat yang benar yang ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, itu keumuman dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an." Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap dirinya sendiri, itu dengan melakukan berbagai macam dosa maksiat. Demikian pula termasuk dalam hal ini adalah istihza. La taqnatu mir rahmatillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yaghfirudz-dzunuba jami'an, akan mengampuni seluruh dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Sehingga berdasarkan keumuman ayat ini, menurut pendapat yang kedua, orang yang melakukan istihza ini diterima taubatnya, dan ini adalah merupakan pendapat yang benar. Hanya saja para ulama menurut pendapat yang kedua di sini, mereka mengecualikan seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, yaitu orang yang melakukan istihza terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun mengolok-olok kepada Allah Subhanahu wa taala, ini jelas perkaranya. Allah Subhanahu wa taala ini akan mengampuni orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuh. Dan juga dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Sehingga di sini orang yang melakukan istihza kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin bahwasanya orang tersebut taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi wajib untuk dibunuh. Itu tetap dibunuh, berbeda dengan orang yang melakukan istihza kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dibunuh. Dikarenakan orang yang melakukan istihza kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait padanya dua perkara. Terkait padanya dua perkara, yaitu perkara yang pertama adalah amrun syar'i. Itu amrun syar'i. Dikarenakan beliau adalah Rasulullah, itu utusannya Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah termasuk Rasulullah, itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perkara yang kedua adalah amrun saksi. Itu amrun saksi, kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau adalah salah satu dari al-mursalin, para rasul. Sementara mengolok-olok salah satu rasul ini sama seperti mengolok-olok seluruh rasul. Ini menurut pendapat yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Kemudian kita lanjutkan kembali. Di sini disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala yang berikutnya, yaitu macam-macam dari istihza, bentuk-bentuk istihza. Dikatakan oleh beliau, wal istihza'u ala naw'aini, dan istihza ini ada dua macam. Istihza ada dua macam. Yang pertama adalah ahaduhuma al istihza'u as-sarihu, istihza yang sarih, itu soraha, istihza yang dalam bentuk terang-terangan, istihza dalam bentuk yang soraha, terang-terangan dilakukan ataukah diucapkan. Yaitu kata beliau, kalladzi nazalatil ayatu fihi, yaitu seperti istihza yang dilakukan terkait dengan ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala padanya. Itu terkait dalam surat At-Taubah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Maka istihza yang dilakukan oleh mereka, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya seperti yang disebutkan tadi, ini adalah merupakan istihza yang digolongkan oleh para ulama termasuk istihza as-sarih, itu sharaha, terang-terangan. Wa huwa qauluhum, yaitu ucapan mereka melakukan istihza, mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat beliau ridwanullah alaihim ajma'in, di mana mereka menyatakan ma ra'aina misla qurra'ina haula'i arghaba butunan wala akdzaba alsunan wala ajbana 'indal liqa. Yaitu mereka menyatakan ma ra'aina, tidaklah kami pernah melihat orang-orang yang semisal qurra'ina, itu para penghafal Al-Qur'an. Tidaklah kami pernah melihat orang-orang yang semisal mereka, para penghafal Al-Qur'an, di mana mereka adalah orang-orang yang arghaba butunan, itu orang yang besar perutnya, kata mereka. Diejek oleh mereka, diolok-olok mereka dengan ucapan arghaba butunan, itu orang yang rakus, orang yang perutnya buncit, kata mereka. Wala akdzaba alsunan, demikian pula orang yang paling pendusta ucapannya. Wala ajbana 'indal liqa, dan juga orang yang paling penakut ketika berjumpa, bertemu dengan musuhnya. Ucapan-ucapan ini yang diucapkan oleh mereka, yang mereka maksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Itu usai perang Tabuk, mereka mengucapkan ucapan-ucapan yang semacam ini, mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga turun ayat dalam surat At-Taubah, kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Maka istihza yang semacam ini yang diucapkan oleh mereka, ini adalah merupakan istihza yang sharahah, kata mereka. Aw nahwi dzalik, ataukah istihza yang serupa dengan itu, yang mirip dengan hal tersebut, min aqwalil mustahzi'in, dari ucapan orang-orang yang memang mustahzi'in, itu orang-orang yang suka mengolok-olok, yang suka mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Kaqauli ba'dihim, disontohkan oleh beliau seperti ucapan sebagian mereka. Sebagiannya menyatakan dinukum hada dinun khamis, agama kalian ini adalah merupakan agama yang kelima. Itu agama Islam dikatakan oleh mereka merupakan agama yang kelima. Istihza kepada agama Allah Subhanahu wa taala, itu mengolok-olok agama Islam ini adalah merupakan dinun khamis, itu agama yang kelima. Wa qaulil akhar, dan juga ucapan yang lainnya, sebagiannya menyatakan dinukum akhraku, agama kalian itu, agama Islam ini adalah merupakan agama yang akhrak, itu agama yang sudah usang, yang sudah kuno. Ini mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulil akhar, dan juga ucapan yang lainnya, idza ra'al amirina bil ma'ruf wan nahina 'anil munkar, jika dia melihat al-amirina bil ma'ruf, itu orang-orang yang memerintahkan kebaikan dan melarang dari perkara yang mungkar, dia mengomentari orang tersebut ketika sedang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan saudaranya untuk melakukan kebaikan dan juga menjauhi, meninggalkan perkara-perkara yang mungkar, justru dia mengolok-oloknya dengan mengucapkan ja'akum ahluddin, datang kepada kalian ahluddin, itu orang yang memiliki agama. Itu datang kepada kalian rohis, kalau dalam bahasa kita. Datang rohis kepada kalian, yang sedang menasihati kalian. Namun diucapkan seperti itu adalah mimba bisukhriyati bihim. Yaitu untuk sukhriyah. Yaitu menjelekkan, mengolok-olok mereka. Orang-orang yang al-amiruna bil ma'ruf wan-nahuna 'anil munkar. Itu orang-orang yang melakukan amar ma'ruf dan juga nahi munkar. Memerintahkan kepada perkara-perkara yang baik dan juga mencegah perkara-perkara yang munkar. Datang kepada kalian rohis. Agama kalian adalah agama yang kelima dan juga yang lainnya. Ini adalah merupakan sukhriyah, istihza terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, "Wa ma asbaha dzalika mimma la yuhsa illa bikulfatin mimma huwa a'dhamu min qaulil ladzina nazalat fihimul ayatu." Kata beliau, dan juga ucapan-ucapan yang semisal dengan apa yang sudah disebutkan tadi, dari ucapan-ucapan yang memang la yuhsa, tidak bisa lagi untuk dihitung, illa bikulfah, kecuali dengan susah payah. Artinya karena saking banyaknya ucapan-ucapan yang mengandung istihza, yang mengandung pengolok-olokan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, yang bentuknya soraha, yang bentuknya terang-terangan seperti tadi, sampai-sampai dikatakan oleh beliau mimma la yuhsa illa bikulfah, yang tidak bisa dihitung lagi kecuali dengan susah payah untuk menghitungnya. Mimma huwa a'dhamu min qaulil ladzina nazalat fihimul ayatu. Dari ucapan-ucapan yang lebih besar, lebih parah kata beliau, daripada ucapan-ucapan orang-orang yang ayat tersebut turun kepada mereka. Itu ucapan yang lebih parah, lebih besar daripada ucapannya orang-orang yang mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mengolok-olok para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Itu yang diturunkan terkait dengan mereka ayat oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ucapan-ucapan yang semacam ini adalah merupakan ucapan yang berbahaya. Sehingga mengingatkan kepada kita tentunya untuk berhati-hati di dalam mengucapkan kalimat-kalimat yang akan kita keluarkan tersebut. Karena jangan sampai dengan ucapan-ucapan yang kita keluarkan, justru kita terjatuh kepada perkara-perkara yang na'udzubillah, ini adalah merupakan perkara-perkara yang masuk dalam bentuk istihza, bentuk pengolok-olokan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya hal yang demikian seorang bisa mengetahuinya, apakah ini termasuk dari bentuk istihza ataukah tidak, dengan cara seseorang menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari As-Sunnah dan juga perkara-perkara yang terkait dengannya, belajar bahasa Arab, belajar sharaf, belajar bahasa Arab, belajar nahwunya dan juga yang lainnya dari perkara-perkara yang mendukung belajarnya dia, sehingga dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami Al-Qur'an dan juga As-Sunnah sesuai dengan pemahaman yang benar. Dan dia pun akan tahu bahwasanya perkara tersebut, ini adalah perkara yang ma'ruf, ini adalah perkara yang mungkar, ini adalah perkara yang istihza, dan ini adalah merupakan ta'zim, pengagungan terhadap hurumatillahi subhanahu wa ta'ala. Ini jenis yang pertama yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kemudian kata beliau, an-naw'u tsani, jenis yang kedua adalah ghairus sharih. Jenis yang kedua adalah ghairus sharih, yaitu istihza yang tidak terang-terangan, ghairus sharih, tidak secara sharahah. Yaitu kata beliau, kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, untuk istihza yang semacam ini, wa huwal bahrul ladhi la sahila lahu. Maka istihza yang semacam ini adalah merupakan istihza yang digambarkan oleh beliau merupakan lautan yang tidak memiliki tepian. Artinya saking banyaknya. Karena banyaknya bentuk istihza yang tidak soroha, sampai-sampai digambarkan oleh beliau adalah seperti lautan, seperti bahtera, seperti lautan samudra yang tidak memiliki tepian, kata beliau. La sahila lahu. Kata beliau, mislur ramzi bil aini. Contohnya adalah seperti ar-ramz, itu bil ain. Itu seperti mengolok-olok dengan menggunakan mata. Mungkin kedipan, itu terkadang kedipan itu bentuk pengolok-olokan. Ataukah memutar-mutar kelopak mata kita itu, bola mata kita. Ini juga merupakan terkadang bentuk ejekan ataukah pengolok-olokan. Dan juga yang lainnya dari bentuk-bentuk istihza dengan menggunakan mata. Wa ikhrajil lisani. Ataukah dengan ikhrajul lisan. Yaitu menjulurkan lisannya. Itu menjulurkan lisannya, dikeluarkan. Ini juga merupakan bentuk istihza. Wa maddis syafahi. Dan juga maddus syafah. Yaitu memoncongkan, memonyongkan apa? Bibir. Itu. Ini juga terkadang bentuk istihza. Wal ghamzi bil yadi inda tilawati kitabillah aw sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ataukah mengejek dengan al yad, itu mempermainkan tangan, inda tilawatil quran, inda tilawati kitabillah, ketika dibacakan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala, ketika dibacakan kitabullah itu Al-Quran, dia mengejeknya dengan menggunakan tangannya. Mengejek Al-Quran dengan mempermainkan tangannya. Aw sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ataukah ketika dibacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mempermainkan tangannya, menggerakkan tangannya, namun dalam rangka untuk mengejek sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibacakan. Ataukah ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang sedang dibacakan. Wa indal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dan juga ketika melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ini diantara bentuk-bentuk istihza yang ghairus sharih yang disebut oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kemudian kata beliau, kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala yang selanjutnya, wa mithlu hadha ma yaquluhu ba'dhum. Dan yang semacam ini adalah seperti yang diucapkan oleh sebagian mereka. Itu sebagian al-mustahzi'in. Sebagian orang-orang yang suka untuk mengolok-olok agama Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara ucapan mereka adalah, innal islama la yasluhu lil qarnil isrin. Sesungguhnya Islam ini, itu sesungguhnya agama Islam ini tidak lagi cocok, tidak lagi pas lil qarnil isrin, untuk diterapkan pada abad ke-20 ini. Pada abad ke-20 ini, mungkin karena beliau menulisnya pada abad tersebut, sehingga menukilkan ucapan-ucapan orang-orang yang ada pada zamannya beliau. Lil qarnil isrin, tidak cocok lagi untuk diterapkan lil qarnil isrin, itu pada abad ke-20. Artinya apa? Islam ini sudah tidak lagi relevan, kata mereka. Tidak pas lagi untuk diterapkan pada abad-abad sekarang ini. Itu cocoknya adalah untuk abad ke-20. Untuk abad-abad sebelumnya. Adapun untuk abad ke-20, ini kata mereka sudah tidak cocok lagi. Wa innama yasluhu lil qurunil wusta. Akan tetapi Islam itu hanya bisa diterapkan pas untuk al-qurunil wusta. Itu abad pertengahan. Itu pada masanya generasi-generasi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, para tabi'in dan juga yang lainnya, para ulama-ulama yang hidup waktu itu. Ini menurut mereka. Wa annahu ta'akhurun wa raj'iyyatun. Dan juga sebagiannya mereka menyatakan bahwasanya agama Islam ini adalah merupakan ta'akhur wa raj'iyyah, agama yang padanya ada ta'akhur, itu keterbelakangan. Dan juga raj'iyah, justru mundur, bukan maju ke depan, mengikuti perkembangan zaman. Namun itu adalah merupakan agama yang raj'iyah, kembali mundur ke belakang, bukan mengikuti perkembangan zaman, bukan agama yang modern menurut mereka, agama yang sudah kuno, agama yang sudah usang, yang tidak lagi bisa diterapkan untuk masa sekarang ini. Ini diantara ucapan mereka. Demikian pula kata beliau, wa anna fihi qaswatan wa wahsiyatan fi uqubatil hududi wat ta'azir. Dan juga sebagiannya menyatakan bahwasanya di dalam agama Islam ini terdapat qaswah. Itu qaswah, yaitu kekakuan. Wa wahsiyah, dan juga perkara yang wahsi, yang liar, kata mereka. Yang tidak ada kelemah lembutan padanya. Yaitu terkait kata mereka, fi uqubatil hududi wat ta'azir. Pada hukuman-hukuman hadnya. Dan juga pada ta'azir, ta'zir, itu hukuman-hukuman yang ditentukan berdasarkan kebijaksanaan dari pemerintah. Karena memang tidak ada ketentuan dari Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang ada ketentuannya disebut dengan had, itu hukuman had. Yang tidak ada ketentuannya itu berdasarkan kebijaksanaan, tentunya berdasarkan musyawarah dari para ulama dan juga pemerintah. Ini adalah ta'zir namanya, hukuman. Maka kata mereka, Islam ini berisi yang semacam ini, qaswatun wa wahsiyah, berisi tentang perkara-perkara yang kaku, yang liar, yang tidak memiliki rahmat sama sekali, yang tidak memiliki kelemah lembutan terhadap orang-orang yang melanggar agama mereka sendiri, terkait dengan uqubat, itu hukuman-hukuman had dan juga ta'zir yang dilakukan oleh Islam tersebut. Demikian pula diantaranya mereka menyatakan, wa annahu dhalamal mar'ata huquqaha, bahwasanya agama Islam ini telah dhalama, yaitu mendzalimi para wanita, mendzalimi mar'ah wanita, yaitu mendzalimi hak-hak mereka, hak-hak para wanita. Dari sisi mana kata mereka? Yaitu kata mereka, haitsu abaha at-talaqa wa ta'addud az-zawjat. Dari sisi Islam itu memperbolehkan untuk adanya talak dan juga ta'addud az-zawjat. Bolehnya untuk lelaki memiliki istri lebih dari satu. Ini katanya mendzalimi hak-haknya para wanita. Wanita tidak boleh untuk mencerai kata mereka, sementara laki-laki boleh. Laki-laki diperbolehkan untuk menikah lebih dari satu, sementara wanita tidak boleh untuk melakukannya, memiliki suami lebih dari satu. Maka kata mereka, ini adalah merupakan kedzaliman dari syariat Islam, kedzaliman dari agama Allah subhanahu wa ta'ala, kedzaliman dari agama Islam ini, yaitu merampas, mendzalimi hak-haknya para wanita, kata mereka. Wa qawlihim, dan juga ucapan mereka, ucapan mereka yang lainnya adalah kata mereka, al-hukmu bil-qawanin al-wad'iyah ahsanu lin-nasi minal hukmi bil-islam. Bahwasanya berhukum dengan menggunakan al-qawanin al-wad'iyah, itu hukum-hukum buatan manusia, itu lebih baik untuk diterapkan kepada manusia daripada berhukum dengan menggunakan hukum agama Islam ini. Dia menyatakan ahsan, lebih bagus, lebih baik menggunakan hukum-hukum buatan manusia. Ini tentunya adalah istihza. Selain itu adalah merupakan bentuk riddah, menganggap bahwasanya hukum-hukum buatan manusia lebih baik daripada hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yakulun fi alladhina yad'u ila at-tauhid wa yunkiru ibadat al-qubur wal adrihah. Demikian pula mereka menyatakan dalam bentuk istihza, mengolok-olok terhadap orang yang mengajak untuk bertauhid dan juga mengingkari peribadatan kepada kuburan-kuburan dan juga al-adrihah, monumen-monumen, perkara-perkara yang diagungkan oleh manusia dalam rangka untuk mengenang. Mereka mengomentari orang-orang yang semacam ini, hada mutatarrifun, ini adalah orang yang mutatarrif, itu mutasaddid, itu orang yang keras alirannya, bukan orang yang lemah lembut. Orang yang mutatarrif itu sama dengan mutasaddid. Itu orang yang keras. Ini adalah aliran keras katanya. Ini adalah agama yang keras. Agama yang tidak berdasarkan Al-Quran dan juga sunnah menurut mereka. Bukan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tuduhan mereka istihza kepada orang yang mengajak kepada tauhid dan mengingkari kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ataukah juga mengomentari dengan ucapan yang lainnya? Aw yuridu ayyufarriqa jama'atal muslimin. Orang yang semacam ini yang berdakwah kepada tauhid dan mengingkari kesyirikan adalah ini orangnya yuridu ayyufarriqa jama'atal muslimin. Dia menginginkan untuk memecah belah persatuan kaum muslimin. Yang tadinya masih bersama-sama, kemudian dengan adanya dakwatul tauhid kata mereka, kaum muslimin ini menjadi bercerai-berai, menjadi bermusuhan antara satu dengan yang lainnya. Ini kata mereka. Mengomentari orang-orang yang berdakwah, mengajak manusia untuk bertauhid dan mengingkari, meninggalkan kesyirikan-kesyirikan dari peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dituduh dengan ucapan-ucapan yang semacam ini. Diejek, diistihza dengan ucapan-ucapan yang semacam ini. Aw hadza wahabiyun. Ataukah ucapan yang lainnya, dia menyatakan ini adalah wahabi. Itu pengikutnya Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahab kata mereka. Itu yang beraliran dengan aliran keras. Yang sukanya membunuh orang-orang muslim, mengkafirkan kaum muslimin. Yang memecah belah kaum muslimin. Ini kata mereka. Tuduhan-tuduhan yang keji terhadap orang-orang yang mengajak untuk kembali kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala yang benar. Aw madhabun khamis. Ataukah dia menyatakan ini adalah madhab yang kelima. Itu karena madhab ada empat. Madhabnya Imam As-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abi Hanifah, Imam Malik. Maka ini adalah orang yang mendatangkan madhab yang kelima. Madhab yang kelima. Itu aliran yang keras kata mereka. Wa ma asbaha hadhihi al-aqwala allati kulluha sabbun lid-din wa ahlihi wastihza'un bil-aqidati as-sahihati wala haula wala quwwata illa billah. Kata beliau, dan juga ucapan-ucapan yang semisal dengan ucapan-ucapan yang semacam ini, yang itu seluruhnya adalah merupakan sabbun lid-din, itu merupakan celaan, cercaan kepada agama ini. Wa ahlihi, dan juga para pelakunya, itu para penganutnya, orang-orang yang beragama dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala yang benar. Wastihza'un bil'aqidatis sahihati, dan juga merupakan istihza, mengolok-olok akidah yang sahihah, akidah yang benar, akidah yang dibawa oleh seluruh para rasul itu, akidah at-tawhid. Wala hawla wala quwata illa billah, kata beliau. La hawla wala quwata illa billah. Kemudian kata beliau, wa min dalika, dan diantara hal itu selain daripada yang sudah disebutkan adalah istihza'uhum biman tamassaka bisunnati bisunnatin min sunanir rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk yang lainnya adalah istihza'uhum, yaitu pengolok-olokan mereka terhadap orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana jika ada orang-orang yang benar-benar mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan mengejeknya. Di antara ucapan mereka adalah fayaqulun, mereka menyatakan ad-dinu laisa fis-sya'ri. Agama itu urusannya tidak hanya pada rambut saja. Ini ejekan mereka terhadap orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengamalkan sunnah i'fa'ul lihyah, memanjangkan jenggot. Mereka menyatakan agama itu urusannya bukan pada rambut saja, yaitu istihza'un bi'fa'il lihyah. Ini maksudnya adalah istihza terhadap permasalahan i'fa'ul lihyah, memanjangkan itu, membayarkan supaya jenggot ini tumbuh lebat. Dia nyatakan agama itu tidak cuma urusannya pada rambut saja. Wama asbaha hadhil al-fadl waqhat, dan juga ucapan-ucapan yang lainnya dari ucapan-ucapan yang merupakan mengandung kekejian, kekotoran dan juga istihza, mengolok-olok terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dua jenis istihza yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kemudian kita akan masuk kepada fasal yang berikutnya yang disebutkan oleh beliau di sini, yaitu kata beliau, al-hukmu bighairi ma anzalallah, berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau di sini menjelaskan kepada kita, min muqtadal imani billahi ta'ala wa ibadatihi al-khudu'u lihukmihi war-ridha bisyar'ihi war-ruju'u ila kitabihi wa sunnati rasulihi 'indal ikhtilafi. Kata beliau, di antara konsekuensi dari sebuah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-khudu'u lihukmihi, yaitu seseorang harus tunduk terhadap hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau seseorang mengaku dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaku sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensi pengakuan dia mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengaku sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dia harus tunduk terhadap hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga waridha bisyar'ihi, dan juga ridha, rela terhadap syariat yang memang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Warruju'u ila kitabihi wa sunnati rasulihi 'indal ikhtilafi. Dan juga dia harus arruju', yaitu mengembalikan kepada kitabullah, kepada Al-Qur'an dan juga kepada sunnah rasulnya ketika terjadi ikhtilaf, perselisihan. Ini konsekuensi-konsekuensi yang harus dimiliki. Ini dikatakan oleh beliau min, di antaranya. Berarti menunjukkan di sana masih ada konsekuensi-konsekuensi yang lainnya, tidak hanya yang disebutkan oleh beliau dalam kitab ini. Maka di antara konsekuensi dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tiga perkara yang disebutkan oleh beliau di sini. Dia tunduk terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala, ridha terhadap syariat yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah dia harus merujuk, mengembalikan perkara-perkara yang diperselisihkan kepada Al-Qur'an dan juga kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan itu akan dikatakan seorang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dengan konsekuensi-konsekuensi yang lainnya. Dikatakan oleh beliau, perkara-perkara yang diperselisihkan dan itu harus dikembalikan kepada Al-Kitab dan juga sunnah. Ini meliputi kata beliau, fil aqwali wa fil usuli wa fil khusumati wa fid dima'i wal amwali wa sa'iril huquqi. Kata beliau, yaitu dalam permasalahan al aqwal, ucapan-ucapan ataukah pendapat-pendapat, wa fil usuli, dan juga dalam permasalahan usul-usul, itu prinsip-prinsip, wa fil khusumat, dan juga dalam permasalahan khusumat, perdebatan-perdebatan, pertikaian-pertikaian, wafid dimai, dalam permasalahan darah, wal amwal, dan juga dalam permasalahan harta. Karena biasanya dalam permasalahan-permasalahan ini sering terjadi yang namanya ikhtilaf. Dalam masalah harta, dalam masalah khusuma, dalam masalah darah, ini sering terjadi ikhtilaf. Wasairil hukuki, dan juga seluruh hak-hak yang lainnya. Maka ketika terjadi nizah, ketika terjadi ikhtilaf, itu harus dikembalikan kepada kitabullah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk menjalankan apa yang menjadi konsekuensi tuntutan dari keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga peribadatannya dia mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh beliau di sini, fa innallaha Huwal hakam wa ilaihi al-hukmu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala al-hakam. Itu zat yang memberikan ketentuan-ketentuan, hukum-hukum kepada seluruh hamba-hambanya. Wa ilaihi al-hukmu. Dan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala hukum itu dikembalikan. Suatu hukum dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, selanjutnya, fayajibu alal hukami ayyahkumu bima anzalallah, wa wajaba alal ra'iyyati ayyatahakamu ila ma anzalallahu fi kitabihi wa sunnati rasulihi. Kata beliau, maka wajib bagi para hukam, bagi para penguasa, bagi para pemimpin, untuk mereka ayyahkumu bima anzalallah, untuk mereka menghakimi, memutuskan dengan apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini wajib bagi para penguasa untuk menghakimi perkara-perkara yang diajukan kepada mereka, perkara-perkara yang di situ terjadi persengketaan, perselisihan, untuk mereka menghakimi, memutuskan perkaranya dengan apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula, wa wajaba ala ra'iyyati, dan wajib pula untuk bagi ar-ra'iyyah, itu para rakyatnya, al-mahkumin, itu orang-orang yang dipimpin, wajib juga bagi mereka, ayyatahakamu ila ma anzalallah fi kitabihi wa sunnati rasulihi, agar mereka bertahkim, mau mengembalikan perkaranya, ila ma anzalallahu fi kitabihi wa sunnati rasulihi, untuk bertahkim mengembalikan perkaranya kepada apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya dan juga di dalam sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dua pihak ini diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama merujuk kepada Alkitab dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu hukamnya, para pemimpinnya, para penguasanya, ataukah mahkumin, itu orang-orang yang dipimpin, itu ar-ra'iyah, para rakyatnya, mereka untuk bertahkim, berhukum dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik di dalam Al-Quran ataukah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat An-Nisa terkait perintah Allah subhanahu wa ta'ala agar para hukam memutuskan perkaranya dengan apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-58. Yaitu kata Allah subhanahu wa ta'ala, inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Kata Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kalian an tu'addul amanati ila ahliha, agar kalian menunaikan amanah-amanah tersebut kepada ahliha, itu kepada yang berhak. Dan jika kalian menghakimi, memutuskan di antara perkara-perkara yang terjadi di tengah-tengah manusia, antahkumu bil adli, untuk kalian menghukuminya dengan keadilan. Dan tentunya tidak akan terhasilkan suatu keadilan jika suatu perkara itu tidak dihukumi dengan hukum dari Allah subhanahu wa ta'ala dan juga hukum dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hukum yang adil adalah hukum apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga oleh dan juga yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya. Ini baru dikatakan sebagai perkara yang adil. Maka ayat ini memerintahkan kepada para penguasa agar mereka antahkumu bil adli, untuk mereka menghukumi, menghakimi suatu perkara yang terjadi di tengah-tengah manusia dengan keadilan. Itu keadilan yang bersumber dari Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin muadzin terlebih dahulu. Azan terlebih dahulu. Kemudian kata beliau hafizahullah ta'ala, wa qala fi haqqir ra'iyyah, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman terkait dengan hak ar-ra'iyyah, terkait dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada para rakyat untuk berhukum, bertahkim dengan apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum, fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wal Rasul, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dhalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kata Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59, Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan juga ulil amri minkum, dan juga penguasa yang memiliki al-amr, yaitu penafsiran yang benar adalah al-ulama wal-umara. Diperintahkan untuk taat kepada mereka, ulil amr. Itu yang mengurusi urusannya kaum muslimin, dalam hal ini adalah para ulama dan juga al-umara. Maka di sini para rakyat diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala selain untuk taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasul, mereka diwajibkan pula untuk taat kepada waliyul amr. Kepada orang-orang yang mengurusi urusan mereka dari kalangan para penguasa dan juga para ulamanya. Fa'in tanaza'atum fi syai'in. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, jika kalian berselisih dalam suatu perkara, farudduhu ila Allahi war Rasul, maka kembalikanlah perkara tersebut kepada Allah dan juga kepada Rasul. Ila Allah yaitu ila kitabih, war Rasul kepada Rasul yaitu maksudnya kepada ila sunnatihi, kepada sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam, kepada hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian memang sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir. Ini merupakan persyaratan. Karena in adalah merupakan harfu syartin yang menunjukkan adanya suatu persyaratan. Seorang dikatakan sebagai orang yang beriman adalah jika dia mau mengembalikan perkara-perkara yang diperselisihkan dalam kehidupannya kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Sehingga di atas tadi disebutkan oleh beliau, min muqtadal imani billahi ta'ala wa ibadatihi, di antara konsekuensi dari keimanan kepada Allah dan juga peribadatan kepadanya adalah seseorang al-khudu li hukmi, tunduk terhadap hukum yang menjadi keputusan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga ar-ruju ila kitabihi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, mengembalikan perkara kepada kitabnya dan juga kepada sunnah rasulnya ketika terjadi ikhtilaf, ketika terjadi an-niza. Kemudian kata Allah, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu lebih baik dan juga lebih bagus ta'wila, itu penafsirannya di dalam menyelesaikan permasalahan yang diperselisihkan oleh kalian, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan al-hukam dan juga al-mahkumin. Semuanya dituntut untuk bertahkim ataukah menghukumi dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Al-Quran dan juga sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, ثُمَّ بَيَّنَا annahu la yajtami'u al-imanu ma'a at-tahakumi ila ghairi ma anzalallah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam ayat yang lainnya bahwasanya tidak akan terkumpul antara keimanan ma'a at-tahakumi ila ghairi ma anzalallah, bersama dengan at-tahakum, bertahkim kepada selain apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak mungkin seorang yang mengaku beriman kemudian dia bertahkimnya kepada selain apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan oleh beliau, tidak akan berkumpul antara keimanan dengan bertahkim kepada selain apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-60, Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut waqad umiru ayyakfuru bih wa yuridu syaitanu ayyudillahum dalalan ba'ida. Kata Allah Subhanahu wa taala, alam tara, tidaklah engkau melihat kepada orang-orang yang mereka mengaku diri mereka adalah orang-orang yang beriman terhadap apa yang telah diturunkan kepada engkau wahai Nabi dan apa-apa yang telah diturunkan kepada sebelum engkau, itu kepada Nabi sebelum engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang mengaku beriman terhadap kitab-kitab yang diturunkan kepada engkau dan juga kepada Nabi sebelummu? Ternyata mereka yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Mereka menginginkan untuk bertahkim, berhukum kepada taghut. Ini mereka orang-orang yang mengaku beriman, ternyata mereka menginginkan untuk bertahkim kepada taghut. Waqad umiru ayyakfuru bih. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, mereka telah diperintahkan untuk mengkufuri taghut tersebut. Wa yuridu syaitanu ayyudillahum dalalan ba'ida. Dan syaitan menginginkan untuk menyesatkan mereka kepada kesesatan yang sangat jauh. Itu berbicara tentang kondisinya orang-orang munafik yang mereka mengaku beriman terhadap Al-Quran, beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Ternyata ketika mereka bertahkim justru kepada selain Al-Quran. Mereka menginginkannya adalah bertahkim kepada at-tauhid yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, yaitu hukum selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak mungkin berkumpul pada orang yang beriman, berkumpul padanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian menginginkan untuk bertahkim kepada selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila qaulihi taala, sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala itu kelanjutannya, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Itu sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan, fala wa rabbika, sungguh demi Rabbmu, mereka tidaklah beriman hingga mereka menjadikan engkau wahai Nabi sebagai pemutus perkara, itu bertahkim kepada engkau yang akan memutuskan perkara yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian mereka tidak mendapatkan pada diri-diri mereka harajan mimma qadaita, rasa berat terhadap apa yang telah engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman orang-orang yang mengaku beriman hingga mereka menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim yang memutuskan perkara terhadap perkara-perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Menunjukkan seperti yang dinyatakan oleh beliau tadi, tidak akan berkumpul antara keimanan dengan at-tahakum, itu bertahkim kepada selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini dikatakan oleh beliau, oleh Syekh Al-Fauzan yang terakhir, fanafa subhanahu wa ta'ala nafyan muakkadan bil qasami al iman amman lam yatahakam ila ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa yarda bi hukmihi wa yusallim lahu. Kata beliau, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat tersebut menafikan keimanan, yaitu dengan penafian yang muakkadan bil qasami, itu dengan penafian yang ditekankan, yang dikuatkan dengan sumpah. Fala wa rabbika, Allah Subhanahu wa taala menafikan keimanan yang diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan qasam, yaitu menafikan keimanan dari orang-orang yang tidak mau bertahkim kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Dinafikan orang-orang yang tidak mau bertahkim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keimanan mereka. Wa yarda bi hukmihi wa yusallim lahu, dan rida terhadap hukumnya dan menerima sepenuhnya terhadap keputusan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak mau bertahkim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, kama annahu hakama bi kufril wulati alladziina la yahkumuna bima anzalallah wa bi dzulmihim wa fisqihim. Sebagaimana pula Allah Subhanahu wa taala telah menghukumi kafirnya para wulat, itu kafirnya para penguasa, yang mana mereka tidak mau berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihukumi kafir orang para penguasa yang tidak mau berhukum dengan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Dihukumi dengan kafir, demikian pula wa bidzulmihim, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka adalah orang-orang yang zalim, wa fiskihim, dan juga dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang fasik. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Maidah, itu wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Pada 3 ayat disebutkan fa ulaika humul kafirun, fa ulaika humud zalimun, fa ulaika humul fasikun. Artinya apa? Bahwasanya orang yang tidak mau bertahkim kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini dinafikan keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan kafir oleh Allah Subhanahu wa taala para penguasa yang tidak mau berhukum, itu menghukumi dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kufur, kafir, ataukah dengan kedzaliman, itu zalim, ataukah dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang fasik, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Maidah. Barang siapa yang tidak mau, wa man lam yahkum bima anzalallah, barang siapa yang tidak mau menghakimi, memutuskan dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang zalim, dan juga orang-orang yang fasik. 3 ayat yang disebutkan dalam surat Al-Maidah. Wallahu ta'ala bisawab. Ini mungkin yang bisa kita pelajari. Adapun kelengkapan penjelasan dari apa yang sudah dibaca tadi yang terakhir, insyaallah kita akan sempurnakan pada kesempatan yang mendatang bi'nillahi subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi.